تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال حدثه من مصر أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر كان إذا حضر لم يفطر وكان يصل شعبان برمضان ويقول الليل أفضل. Ini Abdullah bin Umar ya, kalau beliau tidak safar, beliau tidak berbuka. Dan beliau menyambung puasa Syaban dengan Ramadan. Sambung dua bulan. Dan Ibn Umar berkata malam itu lebih bagus, lebih afdal. Ini bagi Ibn Umar ya, dalam hidupnya itu malam itu lebih bagus daripada siang. Kalau beliau. Kenapa? Sebab Ibnu Umar itu diberi pesan khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada kisahnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Suatu hari Ibnu Umar melihat sebuah mimpi. Mimpi yang membuatnya khawatir. Maka diceritakanlah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, "Nah, Ibnu Umar itu tidak di situ. Tidak perlu khawatir." Kemudian Nabi berkata, "Ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli minal lail." Sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar kalau dia salat di malam hari. Itu yang merubah kehidupan Ibnu Umar. Sehingga beliau memandang malam itu lebih afdal. Karena itu anaknya dalam sebagian riwayat mengatakan bahwa ayahku Ibnu Umar itu sedikit tidurnya di malam hari. Kebanyakan waktunya di malam hari adalah sholat malam. Sepanjang hidupnya. Subhanallah. Sebab Nabi berwasiat begitu kepadanya. Berwasiat seperti itu kepadanya. Itu pintu amalan salih ya, harus diketahui. Orang itu harus ada satu amalan dia continue, dia pegang. Pintu amalan itu beraneka ragam. Iya. Kemarin kan kita sudah bahas Abu Abdurrahman As-Sulami. Ya. Dia pintu amalannya 40 tahun mengajar Al-Quran. Abu Hurairah diberi 3 pesan oleh Nabi SAW. Tidak pernah dia tinggalkan selama dia hidup. Ibnu Umar diberi pesan sholat malam. Beliau lakukan, continue. Ummu Habibah 12 rakaat sehari semalam beliau kerjakan semenjak dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat membaiat Nabi tidak meminta kepada siapapun. Maka sahabat-sahabat itu dilihat katanya kalau dia berkendaraan jatuh cambuknya pun dia tidak minta tolong kepada temannya, tolong ambilkan. Kan wajar kan biasanya lumrah minta tolong ya. Tapi ini enggak, dia turun diambil sendiri. Karena dia sudah mengambil janji seperti itu. Iya. Itu bagus ya. Dan kebanyakan ulama itu prinsipnya mereka adalah seorang yang menyandang ilmu sepanjang dia hidup. Penuntut ilmu, orang yang belajar ilmu, sering mengulangi ilmu sepanjang dia hidup. Sepanjang dia hidup. Dan itu yang paling mudahnya. Makanya menjadi penuntut ilmu itu nikmat besar. Jadi nikmat besar. Tapi ingat ya bahasanya itu harus betul penuntut ilmu. Jangan penuntut ilmu setiap pekan saja. Atau penuntut ilmu kalau hatinya lagi berseri-seri. Iya. Tapi ini menjadi amalan solihnya. Maka dipilih cari dari amalan solih. Ada sebagian sahabat subhanallah sholat malamnya gak banyak. Puasanya di siang hari juga gak banyak. Iya. Tapi dia punya amalan apa? Hatinya itu gak pernah ada kedengkian kepada siapapun dari kaum muslimin. dia selalu cinta kebaikan untuk orang. Ada yang berbuat salah dia maafkan. Dia hanya itu saja yang dia inginkan. Hatinya bersih. Baik. Itu amalan besar ya. Kita ini terlalu banyak pengetahuan kita. Sudah terlalu banyak ilmu kita. Tapi yang continue itu di mana? Ini kadang tanda tanya besar. Sering tanda tanya besar pada diri kita. Jadi harus kita lihat ya, kita tata dengan baik. Inilah kehidupan-kehidupan sebagian dari potret kehidupan para salaf ya, kita bisa lihat bagaimana mereka hidup.